penyanda, dan dari dulu ngana bilang pakita. Kalau seada lain bilang jauh terus terang, jangan ngana seanco kita peci. Jangan sayang, jangan sayang kita ni mau. Jangan nana sesiksa, jangan nana sesakit. Tanggung sendiri.